bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Bu, ibu, akhwat, kalau bikin kesalahan, misal ya sudah berumah, yang sudah berumah tangga, kalau melakukan kesalahan maunya dimarahi oleh suami atau ditegur dengan lemah lembut? Tolong dijawab, siapa tahu dikabulkan oleh Allah ya. Maunya dimarahi atau ditegur lemah lembut? Catat ya. Maunya diulang-ulang kemarahannya, diungkit-ungkit atau cukup sekali aja? Maunya ditegur di depan orang banyak atau secara sembunyi-sembunyi? Catat ya. Maunya dimarahi atau dimaafkan? Dimaafkannya enaknya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Manis pisan eta hadirin. Aduh. Aleh hadirin Gusti, soleh pisan soalnya. Sempurna permintaannya mah hadirin. Pertanyaannya ibu-ibu ke suami gitu enggak? Nah, orang bijak itu memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Jelas, Bu? Jadi kalau suami bikin salah tuh ya, maafkan sebelum suami minta maaf. Gak mau mereka. Aduh, saya juga terjerat oleh ceramah sendiri nih. Nah, orang berbuat salah itu belum tentu dia tahu itu salah. Waktu saya SMA 80 keluar 81, itu di sekolah yang pakai jilbab cuma satu, guru agama. Itu udah sepuh dan jilbabnya juga yang disimpan aja. Tidak tuh tidak merasa bersalah, biasa aja yang lain karena belum nyampe ilmunya. Ada yang melakukan kesalahan dan tidak tahu itu salah. Kita bukan menghakimi, kita posisinya membantu supaya jadi tahu. Bagaimana kita marah kepada yang tidak tahu? Ada yang sudah tahu, oh jilbab itu katanya wajib ya. Tapi teman-teman saya nih di kantor ada yang pakai jilbab, gibah melulu, ngomongnya enggak enak, pelit, juga enggak bagus di kantor, enggak jujur. Ah, teman yang enggak pakai jilbab aja bisa bagus akhlaknya, dia tidak termotivasi walau tahu karena belum lihat contoh yang baik. Tugas kita membantu supaya bisa tahu contoh yang baik, benar? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah mau, dilarang oleh suaminya. Tugas kita membantu supaya lebih takut dan yakin ke Allah. Ada yang sudah yakin tapi belum pakai jilbab karena enggak punya jilbabnya. Hanya ada taplak dan sarung batang. Yang kita lakukan patungan beliin jilbabnya. Misal seperti ini. Ini bijak tidak hadir? Kalau kita salah juga kita tidak mau dihakimi. Kita ingin dibantu. Setuju?